sepine wangi iki, neng kene aku ngenteni kesuen suene wes pirang sasi, neng niheri kue rapali. Apa aku salah nalika urip saoma, rembulan sing ilo ono segoro, padang ono atiku lo. Pujaan hatiku ra teko-teko, neng niheri nang mulio. Apa aku salah nalika urip saoma, aku nangis, aku kangen janjimu biyen kowe seneng. Neng niheri tak enteni gek mulio, neng kene aku ngenteni. Rembulan sing ilo ono segoro, padang ono atiku lo. Pujaan hatiku ra teko-teko, neng niheri dang mulio. Apa aku salah nalika urip saoma?